Di tengah rasa rindu ku yang menggebu, kau bersama dia. Di saat-saat ku menunggu dirimu, kau bersama dia. Bila kau cinta aku, mengapa kau tipu diriku untuk bersama dia? Menipuku yang tega menipuku.